إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من الضلالات من البدع ومن عذاب النار أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا Sungguh beruntunglah kita ya ibadah Allah jika kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul dengan saudara-saudara kita seiman dalam satu komunitas masyarakat yang beriman yang saling menasihati kepada kebenaran, kepada kebaikan, saling berwasiat atas kebenaran dan kebaikan atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala, beramar ma'ruf nahi mungkar diantara mereka. Berbahagialah kita jika kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rekan, memiliki kawan, teman, saudara, seiman yang senantiasa bersama kita, saling mendukung, ta'awun alal birri wat taqwa, bekerjasama, saling menguatkan atas kebaikan dan ketakwaan, dan saling mengingatkan dari kemungkaran, dari kemaksiatan, karena kita sangat membutuhkan itu, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, karena kita memiliki musuh yang terus menerus tidak pernah berhenti untuk menggelincirkan kita. Oleh karena itu, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kita didampingi oleh qarin dari malaikat yang senantiasa menasihati kepada kebaikan, dalam menghadapi qarin yang satunya dari kalangan setan yang senantiasa menyuruh, menggoda kepada kejelekan. Belum lagi adanya potensi hawa nafsu dari dalam, kecuali jika kita berhasil menundukkannya dengan keimanan. Kemudian musuh dari kalangan syaitan, dari kalangan setan, baik itu yang berwujud jin yang tidak kita lihat dan dia melihat kita, ataupun yang kita lihat dari kalangan manusia yang senantiasa memusuhi kebenaran, memusuhi kebaikan, dan menghalangi manusia, yasudduna an-nas an sabilillah, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menghalangi manusia dari jalan Allah, dari syariat Allah, dari kebenaran, dari kebaikan. Ada pula dalam wujud kawan, rekan tetapi mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kejelekan. Maka perkawanan dengannya adalah perkawanan yang semu, yang sia-sia, yang hanya akan mencelakakan. Yang itu jika memberi keuntungan kepada seseorang hanyalah sebatas keuntungan duniawi, namun merusak maknawinya, merusak keimanannya, istiqomahnya, dan itu akan terputus di akhirat nanti. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang berkawan, bersahabat di hari itu, di hari kiamat nanti, di akhirat, akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu hendaknya kita selektif di dalam mencari suatu komunitas untuk kita pilih hidup berkomunitas dan bermasyarakat dengan mereka. Begitu pula selektif dalam memilih kawan, teman, seiring. Ar-rajulu ala dini khalili, kata Nabi alaihi salatu wassalam, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya, maka hendaknya dia memperhatikan baik-baik siapa yang dia pilih untuk menjadi teman dekatnya, karena pengaruhnya amatlah besar. Kamaqil as-sahibu sahib, sahabat itu menarik, menyeret kepadanya, mengikutinya. Oleh karena itu kita tahu bersama bagaimana yang dikisahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis yang sahih dari diantara kisah Bani Israel di zaman lalu. Seorang yang bermaksiat luar biasa, fasik, membunuh sampai 99 jiwa, kemudian dia ingin bertobat dan mendatangi orang yang dianggap berilmu di masa itu, tetapi menutup pintu tobat atasnya sehingga membuat dia marah dan sekalian membunuhnya, menggenapkan prestasinya, prestasi jeleknya menjadi 100 orang. Namun dia tidak berputus asa sampai akhirnya dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan orang yang benar-benar berilmu dan menjelaskan kepadanya bahwa pintu taubat itu terbuka lebar baginya, dan membimbingkan kepadanya agar dia meninggalkan masyarakatnya, masyarakat tempat dia berdomisili, bermukim, karena mereka orang-orang jelek. Dia sulit untuk menjadi baik bersama mereka, masyarakat yang seperti itu. Jika dia ingin baik, yang akan membantu dia untuk menjadi baik, taubat, dia hendaknya berhijrah, dalam arti meninggalkan tempat bermukimnya itu, masyarakat tempat dia bermukim, menuju suatu komunitas di negeri yang lain, di tempat yang lain yang mereka adalah orang-orang baik, orang-orang soleh, hidup di tengah-tengah mereka, bersama mereka, itu akan mendukung dia untuk istiqomah, mendukung dia untuk baik. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh itu. Dan seperti yang telah kita dengar, komunitas yang baik, saudara yang baik, kawan yang baik, dan terjalinnya persaudaraan, pertemanan, pertawanan yang baik, dan saling mendukung kepada kebaikan, kepada ketakwaan, itu langgeng nanti sampai di akhirat. Sebaliknya orang-orang yang membangun persaudaraannya, perkawanannya, pertemanannya, loyalitasnya di atas kepentingan-kepentingan duniawi ataukah tendensi-tendensi hawa nafsu, Maka mereka bersama-sama, ketika sama-sama saling merusak satu dengan yang lainnya di atas kesesatan, di atas kekufuran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sama-sama masuk ke dalam neraka nanti, mereka akan saling berlepas diri, saling mengecam, saling memusuhi satu sama lainnya. Mari kita dengarkan apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang yang masuk dalam jannah. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dalam jannah dalam keadaan hati-hati mereka bersih dari kedengkian dan kebencian, tidak ada yang tersisa. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا, kami cabut apa yang ada di dalam dada-dada mereka, hati-hati mereka dari kedengkian satu dan yang lainnya, sehingga ikhwanan, mereka berkumpul dalam jannah sebagai orang-orang yang bersaudara, yang saling mencintai, tidak ada sama sekali tersisa sesuatu dalam hati yang mungkin dulu di dunia ada, namun itu semua dihilangkan oleh Allah SWT agar sempurna mereka menikmati kebahagiaan hidup dalam jannah. Di dalam jannah mereka berkumpul dan berbahagia, saling menyayangi, saling mencintai tanpa ada kebencian sama sekali. Dan di saat mereka melakukan ziarah satu dengan yang lainnya dan berkumpul di antara mereka, kemudian melakukan perbincangan, mengingat-ingat masa lalu mereka di dunia, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun, kemudian bertatap mukalah sebagian mereka penduduk surga itu dengan sebagian yang lainnya, saling bertanya satu dengan yang lainnya, mengingat masa lalu mereka ketika di dunia. Qala qa'ilun minhum inni kana li qarin, ada di antara mereka yang mengatakan, sungguh dulu aku punya korin, punya rekan di dunia yang berusaha mempengaruhi aku keluar dari keimanan menuju kekufuran. Yaqulu wa innaka laminal musaddiqin, dia mengatakan kepadaku, apakah engkau termasuk orang-orang yang beriman, membenarkan syariat itu, meyakini membenarkan adanya hari pembalasan. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamadinun, apakah jika kita mati nanti dan kita menjadi tanah bersatu dengan tanah, tinggal tulang belulang, apakah kita akan dibangkitkan kemudian dibalas? Ini hal yang tidak mungkin. Dia mengatakan kepada aku demikian untuk mempengaruhi aku. Kemudian dia mengatakan, hal antum muttali'un, apakah kalian mencoba melihatnya? Mereka dalam jannah dan mengatakan kepada contohnya dalam jannah, apakah kalian bisa mencoba melihat orang itu dalam neraka dikarenakan mereka diberi kesempurnaan fisik dalam jannah sehingga bisa melihat ke tempat yang jauh dari atas jannah, bisa melihat ke bawah mereka ke dalam neraka. Coba kalian lihat di mana dia. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Kemudian dia menengoknya ke dalam neraka. Maka dia pun melihat rekannya itu yang dulu mempengaruhinya di dunia. Dia dalam neraka jahannam, dalam neraka jahim. Dia pun mengatakan, qala tallahi in kunta laturdin, demi Allah hampir engkau menyengsarakan aku bersamamu. Walau la ni'mati rabbi lakuntu minal muhdarin, seandainya bukan karena nikmat Rabbku, sungguh aku termasuk orang-orang yang diazab dalam neraka bersamamu. Afama nahnu bimayitin illa mautatan al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Apakah tidak ada bagi kita kecuali hanya satu kematian, kemudian kita tidak akan dibangkitkan, kita tidak akan diazab seperti yang engkau sangka dan engkau serukan dulu? Kemudian dia memuji dan dia mengatakan, yakni apa yang dia rasakan, bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia telah diselamatkan dari pengaruh rekannya itu. Dia mengatakan, inna hadza lahuwal fawzul azim, sesungguhnya ini yang saya rasakan dalam jannah adalah kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar. Limitsli hadza falyamalil amilun, untuk yang seperti inilah seharusnya orang-orang itu beramal. Demikianlah persaudaraan dan pertemanan yang dibangun di atas ketakwaan akan menghasilkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, akan langgeng sampai di akhirat. Setelah kita dengar bagaimana ahlul jannah dalam jannah mereka hidup bersama, saling menyayangi tanpa ada kebencian dan kedengkian sedikit pun tersisa. Ya mungkin itu dulu ada ketika di dunia. Dan bagaimana orang-orang yang beriman, orang yang soleh itu bisa menyelamatkan saudara-saudaranya dengan memberi syafaat ketika melihat mereka dalam neraka, sebagaimana dalam hadis yang sahih mereka mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, haula ikhwanuna yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana, mereka saudara-saudara kami yang dalam neraka itu, mereka salat bersama kami dulu, puasa bersama kami dulu, tapi mereka dalam neraka. Kemudian Allah mempersilahkan kepada mereka, irhabu ila an-nar, pergilah kalian ke neraka, lihat saudara-saudara kalian, kawan-kawan kalian yang kalian kenali, yang beriman, yang dulu sholat bersama kalian, puasa bersama kalian, keluarkan dia dari neraka. Syafa'at. Demikianlah pentingnya kita memahami hal ini sehingga kita selektif dalam menjalin persaudaraan, persahabatan, pertemanan dengan orang-orang yang saleh, satu manhaj, satu iman, dengan ukhuwah Islamiyah, kerjasama di atas albir wa taqwa, yang kita berharap sama-sama dimasukkan oleh Allah dalam jannah sehingga kemudian berbahagia bersama-sama. Persaudaraan dan perkawanan itu lanjut saling mencintai di jalan Allah, karena Allah, sehingga hubungan itu terus berlanjut, saling memberi manfaat dan saling mencintai dalam jannah. Hadza ma aqulu lakum. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sebaliknya ya ibadallah, nasib orang-orang yang membangun persaudaraan, persahabatan, pertemanan, loyalitas bukan di jalan Allah, bukan karena Allah, namun di atas tendensi duniawi, kepentingan duniawi, hawa nafsu, kepentingan kelompok, sehingga saling menyesatkan satu dengan yang lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya di atas permusuhan kepada Allah dan Rasulnya, agama Allah, wali-wali Allah. Maka jika satu dengan yang lainnya saling memberi manfaat, maka itu sebatas manfaat duniawi yang tidak seberapa. Namun akan terputus nanti di akhirat pada saat seseorang sangat membutuhkan saudaranya, sangat membutuhkan syafaat saudaranya, bantuan saudaranya di hadapan Allah. Orang-orang yang demikian itu akan dikumpulkan oleh Allah dalam neraka, saling melaknat, saling mencekam, saling mengecam satu dengan yang lainnya, berlepas diri. Sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba, ketika orang-orang yang zalim itu, walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim, seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sisi Rabb mereka, yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawl, mereka saling melempar kata, melempar kalimat satu dengan yang lainnya, saling menyalahkan, saling menghujat. Yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru, orang-orang yang dulu lemah, yang mereka itu pengikut, mengekor di belakang tokoh-tokoh mereka yang menggiring mereka dalam kesesatan, mengatakan kepada tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin mereka, laula antum lakunna mu'minin, seandainya bukan karena kalian, sungguh kami menjadi orang-orang yang beriman. Apa kata tokoh-tokoh itu, pemimpin-pemimpin itu? Mereka berlepas diri. Qala alladziina istakbaru alladziina istud'ifu anahnu sadadnaakum 'anil huda ba'da idz ja'akum, apakah kami yang menghalangi kalian dari petunjuk setelah datang kepada kalian? Jangan salahkan kami, jangan hujat kami. Bal kuntum mujrimin, justru kalian sendiri yang merupakan orang-orang mujrim, orang-orang zalim. Itu pilihan kalian sendiri, jangan salahkan kami. Kenapa kalian ikut? Namun mereka kembali menghujat dengan mengatakan, qala alladziina istud'ifu alladziina istakbaru bal makrul laili wan nahari ittad'uunana linakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Kalian jangan bilang begitu, jangan berlepas diri seperti itu. Bahkan kalian dulu manuver-manuver kalian luar biasa makar-makar kalian, tipu muslihat kalian di malam hari dan siang hari untuk mempengaruhi kami, untuk mempengaruhi kami agar kami mengkufuri Allah Subhanahu wa taala dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka pun hanya bisa menyesal. Kata Allah, wa asarrun nadama salamma ra'ul adab. Mereka menyimpan dalam hati mereka penyesalan yang sejadi-jadinya ketika mereka melihat azab di hadapan mereka, dan tidak ada yang bisa menolong. Tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang dulu memimpin mereka ternyata berlepas diri, tidak mau memberikan jaminan dan tidak mampu, karena mereka semuanya dalam neraka di azab. Pada ayat yang lain mereka mengatakan, pembesar itu, tokoh itu mengatakan, inna kullum fiha, sesungguhnya kita sekarang sama-sama dalam neraka. Inna Allah qad hakama bainal ibad, sesungguhnya Allah telah memberi hukum keputusan di antara hamba-hambanya, selesai sudah. Dan dalam surat Sad Allah Subhanahu wa taala menceritakan takhasum ahli nar, perselisihan ahli nar. Allah berfirman, hadza fawjun muftahimun ma'akum, ini kelompok berikutnya yang akan masuk dalam neraka bersama kalian. Mereka tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin kekufuran, kesesatan yang sudah dalam neraka, ketika melihat rekan-rekannya dimasukkan dalam neraka, mereka mengatakan, la marhaban bihim, tidak ada ucapan selamat buat mereka, celaka mereka. Innahum salun nar, sesungguhnya mereka masuk dalam neraka. Maka mereka pun marah diperlakukan demikian, sehingga mereka membalas dengan mengatakan, qalu bal antum la marhaban bikum, bahkan kalianlah yang tidak ada selamat buat kalian. Antum qaddamtumuhu lana, kalianlah yang telah mempersembahkan ini semua kepada kami, kalian yang menggiring kami masuk dalam neraka bersama kalian. Fabi'sal qarar, sejelek-jelek penetapan yang kami lakukan dulu ketika mengikuti kalian. Kemudian mereka berdoa kepada Allah agar tokoh-tokoh pemimpin mereka itu ditambahkan adabnya, diazab lebih daripada mereka. Qalu rabbana man khaddama lana hadha fazidhu adaban di'fan fil nar. Mereka mengatakan, ya Allah wahai Rabb kami yang telah mengajak kami ini, maka tambahkanlah azab buat mereka dalam neraka, lebihkan azab mereka dalam neraka. Kemudian mereka pun mengatakan, selanjutnya mereka mengatakan, waqalu malana la nara rijalan kunna na'udhu min al-asrar, kenapa kami dalam neraka ini tidak melihat orang-orang yang dulu kami anggap mereka itu orang-orang jelek, yakni orang-orang beriman yang dilecehkan, yang diperolok-olok, yang dianggap salah langkah, dianggap orang-orang jelek. Kenapa kami tidak melihat mereka bersama kami dalam neraka? Attakhadnahum sikhriya, apakah dulu kami yang salah ketika mengejek mereka, ketika memperolok-olokkan mereka? Apakah kami yang salah? Am zabat anhumul absar, ataukah mata kami yang tidak melihat mereka dalam neraka? jelas orang-orang beriman itu dalam jannah sehingga tidak dilihat dalam neraka. Namun itulah penyesalan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dzalika lahaqqun takhasumu ahli annar. Sesungguhnya itu adalah benar adanya perselisihan penghuni neraka nanti, saling mengecam, saling menghujat, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Nasallallahu assalamu wal afiyah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qina salat.